Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'd. Qala al muallif al imam Abdul Ghani al Maqdisi rahimahullah al hadis ats-tsalits عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان ابن عمر يزيد فيها لبيك وسعديك والخير بيدك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. الحديث متفق عليه. حديث yang ketiga dari ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. Beliau berkata bahasanya talbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ucapan talbiyah beliau sallallahu alaihi wasallam, labbaik Allahumma labbaik, akan diterangkan nanti makna dari talbiyah ini oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال يعني yang berkata di sini adalah نافع مولى عبد الله بن عمر. Perlu untuk diketahui bahwa نافع ya budak yang dimerdekakan oleh Ibn Umar ini banyak yani menerima ilmu, bahkan periwayatan Nafi dari Ibnu Umar ya, mengalahkan putra-putra beliau sendiri. Dan ini menunjukkan keutamaan ya, bagi mereka yang mengemban ilmu, status sebagai maula itu tidaklah menghalangi untuk memiliki kemuliaan dengan ilmu syariat ini. Bahkan jika ditelusuri sekian banyak a'immah itu adalah maula, ini budak yang dimerdekakan ya. Sebagai contoh al-imam al-Hasan al-Basri rahimahullah. Beliau seorang maula, namun Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kemuliaan sehingga Allah jadikan dengan ilmu syar'i ini beliau menjadi imam di antara a'immah tabi'in. Kata Nafi, wa kana ibn Umar radhiyallahu anhuma yazidu fiha. Dan adalah Ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau menambahi pada talbiyah. Yani pada talbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dengan ucapan labbaika wa sa'daika wal khairu biyadaika wal raghba'u ilaika wal 'amalu. Baik. Kita lihat keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Qawlu fi hadis Ibn Umar anna talbiyat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam labbaik Allahumma labbaik ila akhirih. يحتاج في هذا إلى معرفة معنى التلبية وحكمها ووقتها متى يبدأ بها ومتى تقطع ومتى تتعقد. Dibutuhkan yani dalam hal ini yani untuk memahami makna dari talbiyah. Demikian juga semestinya dalam zikir-zikir yang lain yang masyru' untuk semestinya seorang memahami makna dari azkar yang diucapkannya. Demikian pula kata beliau rahimahullah wa hukmiha, demikian pula untuk memahami hukumnya, apa hukum talbiyah tersebut. Wa waqtiha, demikian pula waktu bertalbiyah. Kapan? Di sini katakan mata yubda'u biha, kapan diawali. Wa mata tuqta'u, kapan yakni diakhiri. Wa mata tata'akkadu, dan kapan ini sangat ditekankan. Jadi untuk dilaksanakan, untuk dilakukan. Amma ma'rifatu ma'naha, adapun terkait dengan memahami makna dari talbiyah ini, beliau akan menguraikan makna-maknanya. Faqauluhu labbaik Allahumma labbaik, maka pada talbiyah Nabi ucapan beliau labbaik Allahumma labbaik ai maknanya adalah ajabtuka ya Rabbi marratan ba'da marratin. Aku penuhi paling panggilan engkau wahai Rabbku marratan ba'da marrah. Ini ya panggilan ini setelah ya panggilan sebelumnya. Yani setiap panggilan dari Allah Subhanahu wa taala aku berupaya untuk memenuhi panggilan tersebut. Kemudian la syarika laka labbaik ai ajabtuka wahdaka la syarika lak, aku penuhi panggilan engkau ya Allah ya semata engkau yang tidak ada sekutu bagimu. Kemudian kata beliau wa takriru lafdhi talbiyati yadul ala takarruril ijabah marratan ba'da marrah, dan pengulangan lafaz talbiyah di situ kan ada labbaik terulang berkali-kali ya menunjukkan ala takarruril ijabati marratan ba'da marrah. Ini menunjukkan akan terulangnya ijabah, yakni pemenuhan panggilan, ya satu panggilan demi panggilan berikutnya. Jadi setiap panggilan Allah Subhanahu Wa Taala Maka seorang yang mengucapkan talbiyah senantiasa berupaya untuk memenuhi panggilan tersebut. Fa inna Allah ta'ala fi kulli 'amin yad'u 'ibadahu ila ziyaratihi wa hajji baitihi. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala fi kulli 'am, di setiap tahun, yad'u 'ibadah, menyeru hamba-hambanya ila ziyaratihi wa hajji baitihi, menyeru hamba-hambanya untuk menziarahinya dan menuju atau mendatangi Baitullah, ya, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyazila lahumul ajru was-sawab, agar betul-betul pahala dan thawab, yakni ganjaran, ya, betul-betul melimpah kepada mereka, kepada hamba-hamba Allah yang berupaya untuk memenuhi panggilannya. Kemudian waqulu innal hamda, innal hamda, sesungguhnya alhamd, ay almahamidu kulluha walmadaihu kulluha lillahi wahdah la syarika lah. Sesungguhnya al-mahamid seluruhnya, al-mahamid itu pujian, wal-madaih itu juga maknanya pujian, namun ada sisi perbedaan. Al-mahamid ini jamak dari alhamd, di mana yang dimaksud dengan alhamd adalah as-sana ala Allah, ya, ma'a mahabbati, al-mahabbati wa ta'zim. Jadi pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan, ini alhamd. Baik. Adapun al-madh, meskipun hurufnya sama, penyusunnya, ya, penyusunnya sama, ya, tapi ternyata dari sisi makna, walaupun sama-sama itu pujian, berbeda. Al-madh pujian yang tidak berkonsekuensi di situ adanya kecintaan kepada yang dipuji ataupun, ya, pengagungan terhadap yang dipuji. Bahkan bisa saja, ya, madh ini adalah pujian pada sesuatu yang tidak ada sesungguhnya pada yang dipuji. Ya, sebagaimana hal yang biasa dilakukan oleh para syu'ara, ya, para ahli syair ketika mereka memuji para pembesar, para raja, karena semata ingin mendapatkan bagian dari dunia, hadiah, hadiah yang diberikan oleh para raja tersebut. Jadi makna innal hamda, bahwa segala bentuk pujian, sanjungan, semuanya lillahi wahdah, semata-mata, ya, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. La syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, zat yang pantas untuk dipuji, ya, karena keterpujian zatnya, demikian pula sifat-sifatnya, demikian pula af'alnya, perbuatan-perbuatannya. Fahuwa al-muttasifu bi jami'i sifatil kamal al-munazzahu an sifatin naqais, di mana dia Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang disifati dengan seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Ya, al-munazzah, yang disucikan an sifatin naqais, dari sifat-sifat yang kurang. Karenanya sangat pantas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata yang dipuji dengan segenap kecintaan dan pengagungan. Kemudian wa qawlu wan ni'mata ay anna Allah huwal mun'imu ala khalqihi alladhi lahu an-ni'matul kamilah wa lahu al-minnah wal fadl wahdahu la syarika lah. Yani bahasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lah al-mun'im ala khalqihi, zat yang memberikan kenikmatan kepada makhluk-makhluknya. Wama lakum min ni'matin famin Allah. Wama lakum min ni'matin famin Allah. Ya, dan tidak ada satu kenikmatan pun yang ada pada kalian, ya, kecuali itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladhi lahu ni'matul kamilah, yang hanya miliknya, milik Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan yang sempurna. Walahul minnah, ya, dan hanya miliknya al-minnah, karunia, wal fadl, demikian pula keutamaan. Wahdahu la syarikalah, hanya semata dia Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada sekutu baginya. Ya. Hamba-hamba ini, ya, baik itu statusnya sebagai orang tua terkait dengan anaknya, ya, ataupun atasan terkait dengan bawahnya, itu semua hanyalah sebagai jalan untuk sampainya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Ya. Pemberi nikmat yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal mulk, kata beliau, ay huwal muttasifu bi sifatil mulki al maliku li jami'il makhluqat wa lahul mamlakatu as samawati wal ardh wal makhluqatu al ulwiyyatu wasufliyah lahu wahdahu la syarika lah. Makna dari al mulk wal mulk ay, yani maknanya bahwa dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang disifati, ya, dengan sifat al-mulk, yani kepemilikan yang hakiki. Ya. Adapun kepemilikan yang dinisbatkan kepada makhluk, ya, itu adalah kepemilikan yang sifatnya nisbi, bukan hakiki. Ya, karena kapan pemilik yang hakiki Allah Subhanahu wa ta'ala mengambilnya, maka tidak akan seorang hamba mampu untuk menahannya, tidak pula, ya, seluruh makhluk untuk bisa mempertahankan itu, ya, bisa menahannya, tidak mungkin. Dia al-malik li jami'il makhlukat. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala al-malik, jadi pemilik yang hakiki terhadap seluruh makhluk yang ada. Walahu mamlakatus samawati wal ardh, hanya miliknya kerajaan langit seluruhnya, demikian pula bumi seluruhnya. Wal makhluqatu al-ulwiyyatu was-sufliyatu lahu wahdahu la syarika lah. Seluruh makhluk, baik yang ada di atas sana, ya, ini para malaikat, demikian pula makhluk-makhluk yang sufliyah, yang tinggal di bumi ini, baik dari kalangan manusia dan selainnya, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tidak ada yang menjadi sekutu bagi Allah dalam kepemilikan terhadap makhluk-makhluk itu. Wa huwa al-mutasarrifu fi jami'il makhluqati kaifa syaa. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberlakukan, ya, pada seluruh makhluknya dengan apa yang dia kehendaki. Karena dia adalah al-malik, ya, penguasa yang hakiki, yang berbuat, ya, sesuai dengan apa yang dia kehendaki. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan ditanyai tentang apa yang Allah perbuat. Tidak akan dimintai pertanggungjawaban karena Dia yang Maha Kuasa. Wa hum yus'alun, justru merekalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap kita ya akan menghadapi hari di mana akan diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan diajak oleh Allah ya, akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala penerjemah. Ini sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Sehingga wajib bagi kita semua untuk menyiapkan dengan apa yang kita akan jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala dari pertanggungjawaban kita. Kemudian fayadkhulu fi qawlihi wal mulk, sehingga masuk dalam makna dari talbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mulk salasatu ma'ani, yakni ada tiga makna. Wahia sifatul mulk, yakni sifat kepemilikan Allah Subhanahu wa taala ya terhadap seluruh makhluknya. Wal mamlakah, yakni ya terkait dengan kekuasaan kerajaan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh yang ada. Wat tasarruf, dan tindakan Allah Subhanahu wa taala ya terhadap ya seluruh yang ada. Di mana masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Di mana apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki ya maka pasti terjadi. Allah Subhanahu wa taala fa'alun mimma yurid. Dan apa yang Allah tidak kehendaki maka tidak akan terjadi. Kemudian wa qawlu wa kana ibn Umar yazidu fiha. Pada ucapan dan adalah, ini ucapan Nafi, dan adalah Ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau menambahi pada talbiyahnya labbaika wa sa'daik. Kata al-Imam As-Sa'di rahimahullah, hadza ta'kidun li ijabati da'watihi, di mana ini adalah penegas, ta'kid, penegas terhadap ijabah, jenis sambutan akan seruan Allah Subhanahu wa taala, wal musara'ati ila intithali amrihi miraran mutakarriran mutakarriratan, dan sebagai suatu bentuk sikap bersegera untuk menunaikan, melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala miraran mutakarriran, yakni berulang-ulang ya dan terus menerus. Ini makna dari ya tambahan talbiyah labbaika wa sa'daika. Kemudian wa qawluhu wal khairu biyadika biyadaika, ai al khair kulluhu min Allah wahdahu la syarika lah, yakni makna dan yakni seluruh kebaikan itu ya di tangan engkau ya Allah, yakni bahasanya kebaikan seluruhnya itu dari Allah Subhanahu wa taala semata yang tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, dan tidak ada satu kenikmatan pun yang ada pada diri kalian famin Allah, kecuali itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa qawluhu warragba'u ilaika wal'amalu ay ar-ragbah. Ar-ragbah bimakna harapan. Wal'amalu, demikian pula amalan, ilaika, semata kepada engkau dan untuk engkau. Wahdaka la syarikalak, ya, hanya engkau semata yang tempat kami berharap dan tujuan kami beramal. La syarikalak, yang tidak ada sekutu bagimu. Kata Imam As-Sa'di, fa fi hadza kamalul ikhlasi. Maka pada ungkapan warragba'u ilaika wal'amal, terkandung di dalam kalimat ini, yakni kesempurnaan keikhlasan, yakni beramal semata mengharapkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hada makna talbiyah. Ini ya makna dari talbiyah, ya, sebagaimana yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula yang datang dari tambahan lafaz Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa amma hukmuha, adapun terkait dengan hukum talbiyah, faqad ajma'a al-ulama'u 'ala mashru'iyyatiha, maka para ulama telah ijma akan disyariatkannya. Istilah masyru' bisa jadi itu adalah mustahab atau bisa jadi wajib. Wa annaha min sya'iril hajj, bahasanya talbiyah ini termasuk di antara syiar-syiar haji, di antara syiar-syiar haji. Wa ikhtalafu fi wujubiha, dan para ulama telah berbeda pendapat terkait dengan kewajibannya, apakah hukumnya wajib atau tidak. Yang jelas ini disyariatkan. Fa madhhabul jumhuri annaha sunnatun muakkadatun jiddan la yanbaghi al-ikhlalu biha. Adapun mazhab jumhur, bahasanya talbiyah ini adalah sunnah yang sangat ditekankan, yang tidak semestinya untuk ditinggalkan. Ini mazhab jumhur. Wa hadza mazhabul Imam Ahmad. Dan ini adalah ya mazhab Imam Ahmad. Fa inna mazhabahu, karena sungguhnya mazhab beliau, jadi mazhab yang mengatakan ini sunnah muakkadah, ya, selain mazhab jumhur, ini juga mazhab Imam Ahmad. Karena mazhab beliau rahimahullah, anna jami'a aqwalil hajj sunnatun. Bahasanya seluruh aqwal, yani ucapan-ucapan yang disyariatkan di dalam haji, dalam ibadah haji, hukumnya sunnah. Ini ya penegasan Imam As-Sa'di. Wa anhu riwayatun, dan dari beliau juga ada riwayat yang lain. Terkadang Imam Ahmad rahimahullah dalam satu permasalahan ya ada sekian riwayat ya dari beliau dengan hukum yang berbeda-beda. Ya, apa yang melandasi terjadi seperti itu? Diterangkan oleh para ulama bahwa Imam Ahmad rahimahullah ya dikenal dengan sikap rujuk dan berpegang teguhnya dengan apa yang datang dari sunnah. Sehingga jika beliau berpendapat dengan suatu pendapat, kemudian beliau mendapatkan riwayat yang sahih sampai kepada beliau yang berbeda dengan pendapat sebelumnya, maka beliau ya berpendapat dengan apa yang datang dari riwayat yang baru tersebut. Kemudian wa anhu riwayatun annaha wajibatun, Dan riwayat dari beliau yang lain bahwasanya talbiyah ini hukumnya wajib. Wa hadza madhhabu Malikin, dan pendapat yang menyatakan bahwa hukumnya wajib ini adalah pendapat Imam Malik rahimahullah. Wa huwa sahih, dan Al-Imam Sa'di mentarjih bahwa riwayat dari Imam Ahmad yang menyatakan wajib dan ini madhab Imam Malik yang menyatakan wajib, inilah pendapat yang rajih. Kenapa? Kata beliau, li'anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam yukhilla biha abada. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan talbiyah ini ya sama sekali. Wa qad qala, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah oleh kalian dariku cara manasik kalian. Hadis ini ya secara tinjauan makna sama seperti sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usolli. Yang menunjukkan di sini apa yang dilihat, disaksikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari ucapan beliau atau yang didengar ya, jadi ucapan beliau ataupun perbuatan yang terlihat dari beliau, maka semestinya untuk diikuti sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi di sini. Kemudian wa kadzalika ashabuhu, demikian pula dengan para sahabatnya ya, para sahabat beliau ridwanullah alaihim ajmain, yudawimuna alaiha, mereka senantiasa ya mengumandangkan talbiyah dalam ibadah haji mereka. Wa hiya min a'zami syaa'ir, di mana talbiyah ini termasuk di antara syiar-syiar yang paling agung dalam pelaksanaan ibadah haji. Ya, sangat disayangkan sebagian muslimin pada momentum mereka umroh berjamaah malah diganti mars apa itu? Ada yang pernah dengar? Belum pernah? Belum. Mars salah satu ormas. Ya. Taib. Kemudian walihada ustuhibba raf'u sawti biha lirrajuli, atas dasar itu karena ini termasuk di antara syiar-syiar yang paling agung dari syiar haji, maka disunnahkan bagi kaum lelaki untuk mengangkat suara untuk mengeraskan talbiyahnya. Ma anna katsiran min al-adhkar al-israru biha afdal, bersamaan sekian banyak dari zikir-zikir bahwa membacanya dengan sir itu afdal. Namun pada sebagian zikir justru disyariatkan dengan dijaharkan. Ya, sebagai contoh selain talbiyah misalnya takbir di hari-hari 10 awal Zulhijjah, takbir yang sifatnya mutlak mulai dari masuk tanggal 1. Kemudian dimulai-mulai dari hari Arafah hingga akhir dari hari Tasyrik. Di sana al-zikir takbir yang sifatnya muqayyad setelah salat-salat maktubah. Ini disyariatkan dengan dijaharkan, diangkat suaranya. Nah, termasuk dalam hal ini yang sudah kita lewati pada pembahasan yakni al-azkar ba'dal maktubah. Ya. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam riwayat as-sahihain, hadisnya bisa dimurojaah kembali pada pembahasan sebelumnya di kitab as-shalah. Beliau radhiyallahu anhu menyatakan, inna raf'as sauti bidzikri hina yang sarifun nas minal maktubah. Jadi minal maktubah. Kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengangkat suara dengan zikir. Yani ketika manusia selesai dari sholat maktubah, selesai dari sholat wajib. Kata beliau, kana ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuatu yang dilakukan ya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau selanjutnya, falau kudira an yatrukaha al-insanu ma anna tarkaha nadirun bal muta'adzirun fa'alayhi damun wa hadhihi mas'alatun fardiyyatun la taqa. Seandainya ditakdirkan, seumpama ya, ini istilahnya masalah fardiyah, masalah perumpamaan. Seumpama ada seorang ya yang meninggalkan talbiyah ini bersamaan, hal yang sangat jarang ya untuk orang kok tidak talbiyah ya pada saat melaksanakan manasiknya ya, bal muta'azir ya, bahkan sekali lagi ini sesuatu yang mungkin tidak terjadi ya, fa'alaihi dam ya, maka wajib baginya untuk membayar dam, yakni menyembelih hewan ya sebagai tebusan atas ditinggalkannya talbiyah ini. Wa hadhihi mas'alatun fardhiyyatun la taqa', dan ini adalah masalah yang sifatnya fardhiyah, seandainya terjadi, dan ini la taqa', hal yang la taqa', tidak terjadi ya, karena umumnya ya mereka yang melaksanakan ibadah haji demikian pula umrah ya tidak luput dari membaca talbiyah. Ini terkait dengan hukumnya. Kata beliau selanjutnya, amma waqtuha. Adapun terkait dengan waktunya, fatustahabbu min hina an yuhrima bil umrati awil hajj. Maka disunnahkan untuk dibaca dari sejak seorang berihram untuk umrah ataupun untuk hajinya. Jadi setelah seorang mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau seorang mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, maka semenjak itu disyariatkan baginya untuk membaca talbiyah. Wa amma akhir waqtiha, adapun akhir dari membaca talbiyah, fayaqta'uha fil umrati idza syara'a fit tawaf. Maka dia menghentikan talbiyahnya ketika umroh, tatkala dia mau memulai tawaf. Ini akhir dari ya membaca talbiyah ketika orang melaksanakan umroh. Wa fil hajj, adapun dalam pelaksanaan haji, idza syara'a bi ramyi jamratil aqabah fi yaumil id. Dia menghentikan talbiyahnya ketika dia hendak memulai untuk melempar jumrah Aqabah. Ini pada hari Id, pada tanggal 10 Dzulhijjah. Di mana pada hari tersebut di antara yang disyariatkan ya adalah melempar jumrah ya, kemudian menyembelih hewan dan halaq ya, menggundul kepala ya begitu. Dan dari as-sunnah yang pertama kali dilakukan di hari itu adalah melempar jumrah Aqabah. Jadi ya terhenti talbiyah ketika hendak melaksanakan jumrah dan lemparan jumrah ini. Itu terkait dengan akhir dari membaca talbiyah. Kemudian kata beliau, wa tata'akkadu, dan lebih ditekankan lagi untuk membacanya, kullama ala nashazan ay mahallan murtafian ya au habata wadian, Aw iltaqata rifaqan aw rukba rahilatihi. Lebih tekankan lagi untuk dia membacanya ketika dia mendaki tempat yang tinggi atau turun ke lembah atau ketika bertemu rifaq teman ataupun naik ke tunggangannya. Au nazala minha atau ketika turun dari kendaraan atau dari tunggangannya. Au akbala lailun au naharun atau ketika malam datang atau ketika siang datang. Au ra'al baita atau ketika dia melihat Baitullah. Au sami'a mulabbiyan atau ketika mendengar orang yang membaca talbiyah. Wa nahu dzalika minal awarid dan yang semisalnya dari momentum-momentum yang disyariatkan dan sangat ditekankan untuk membaca talbiyah. Kemudian wa yustahabu an yarfa' ar-rajulu biha sawtahu. Dan bagi para laki disunnahkan untuk mengangkat suaranya ketika membaca talbiyah tersebut. Wal mar'atu la tajharu biha illa biqadri ma tasma'u rafiqatuha. Adapun wanita maka tidak mengeraskan suaranya hanya saja dia mengucapkannya dengan suara sebatas yang didengar oleh teman-teman wanitanya yang ada di kanan kirinya. Ini bagi para wanita. Adapun bagi lelaki sekali lagi dengan mengangkat suaranya. Wa hadzal lafdhu alladhi dzakarahu min talbiyatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam huwa afdalul alfadhi fit talbiyah. Dan lafaz yang disebutkan oleh al-muallif al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Umdatul Ahkam ini dari lafaz talbiyah nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan paling utamanya dari lafaz-lafaz talbiyah. Wa in zada fiha aw naqasa seandainya ditambah sebagaimana asar dari Ibnu Umar atau kurang dari itu fala ba's maka tidak mengapa. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasma'u as-sahabata radhiyallahu anhum yaziduna wa yanqusuna wa lam yunkir alaihim. Tapi dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendengar sahabat radhiyallahu anhum di mana sebagian mereka menambah dari talbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagian yang lain mengurangi kurang dari talbiyah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yungkir alaihim dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari mereka. Di sini menunjukkan adanya takrir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan tersebut. Baik, ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.